negeri ini. Orang nomor satu, waktu ada orde baru. Oh, ibunya. Mengapa kasih, mengapa, mengapa kau pergi tinggalkan aku? Mengapa teganya engkau padaku, membuatku merana tanpa dirimu? Mengapa kasih, mengapa, mengapa kau pergi tinggalkan aku? Mengapa teganya engkau padaku, membuatku merana tanpa dirimu? Membuatku merana tanpa dirimu. Bawah terik matahari, di sana aku terpikat dirimu. Di tepi pagi dan petang, di sana pula kau hampiri aku. Meniti jejak kenangan, puisi kita yang telah ternoda. Walau kau telah tiada, ku masih saja tetap tak percaya. Wagapat. Engkau padaku gadis bersama di dalam satu perahu. Berlayar di lautan suka duka, menghadapi ganas debur ombaknya. saja kau tak percaya. Hanya dirimu mutiara dalam hatiku. Hanya dirimu mutiara. Ku dalam hatiku, hanya dirimu mutiara. Hanya dirimu mutiara dalam hatiku. Hanya dirimu mutiara. Marahan lagi jika kau benci. seribu bertemu kenalan denganmu. Aduh, rasanya diri ini selalu dekat berdua denganmu. Makan jadi gak enak, hidup juga jadi gak nyenyak lagi. Tiap kali bermimpi kamu yang jadi permaisurinya. Kira cinta menyentuhmu, memulai memelukmu, mampuskan kamu. Tahun berlalu semenjak pertemuan kita dulu. Kamu jadi istriku, ibu dari seorang anakku. Bila cinta menyentuhmu, we'll be right back. dengan rimba kota dekat. Hewan buasnya siaga. Hati-hatilah bila melangkah. Kalau salah langkah nanti bisa celaka. Hati-hatilah bila melangkah. Tinggal. Selamat tinggal.